Mitra Bisnis, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pekan lalu menunjuk Presiden SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah terpilih, SBY langsung menunjuk dua menteri yang masih aktif di kabinetnya untuk menjadi Ketua Harian Partai Demokrat. Tidak hanya itu, Ketua DPR Marzuki Ali juga didaulat menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda soal ini? Kalau dilihat hasil KLB ini adalah keputusan atau penyelesaian masalah yang menimbulkan masalah lain. Ya. Jadi SBY maupun Partai Demokrat tetap belum keluar dari bagian masalahnya. Ya, ya mungkin kalau masalah untuk mengikuti pemilu memang sudah terjawab ya, karena dengan sudah adanya ketua umum maka proses administratif untuk menyiapkan caleg itu sudah ada kepastian. Tapi di luar itu dia sebagai partai politik, SBY sebagai pemimpin ya, dan SBY sebagai presiden, saya lihat ya ini juga menghasilkan masalah baru. SBY sebagai pemimpin tentu akan dinilai oleh orang banyak dalam hal konsistensinya. Nah, di sini persoalan konsistensi ini adalah masalah baru atau masalah tambahan yang muncul dengan hasil KLB ini. SBY kan pernah menegur para menteri berkali-kali supaya jangan sibuk mengurus partai, supaya mengurus pemerintahan ya. Nah, sekarang SBY-nya turun tangan langsung menjadi ketua umum partai. Kemudian juga menambah tugas dua orang menterinya dengan jabatan wakil ketua dua harian. Nah, di sini soal inkonsistensi ini kan masalah ya buat seorang pemimpin yang sudah ada di posisi tertinggi di dalam sebuah negara. Nah, itulah masalahnya. Kemudian sebagai pendiri partai, yang SBY ini kan bercita-cita ya membangun partai modern. Karena itulah didirikan Partai Demokrat yang ingin jadi partai modern. Partai modern itu artinya apa? Antara lain, ya, dia bergerak dengan kelembagaan. Kekuasaan ada pada institusi, bukan pada figur, bukan pada personal, bukan pada keluarga. Dengan SBY sebagai ketua umum partai, ketemu dengan sekjen yang anaknya sendiri, ya ini adalah sebuah pembagian jabatan yang aneh ya untuk menuju partai modern. Bagaimana Bapak menilai komentar yang mengatakan Presiden SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat guna menyelamatkan partai dari ketenggelaman? Tentu SBY dan orang Partai Demokrat harus mencari justifikasi, mencari pembenaran atas keputusan ini. Jadi apapun pembenaran yang keluar dari SBY atau orang-orang Partai Demokrat itu tidak akan menghapus ya persoalan ya partai ini atau SBY itu tidak konsisten. Pertama dalam menegakkan, mewujudkan good governance di mana para menteri bekerja ya diminta bekerja secara penuh untuk pemerintahan. Kemudian juga tidak konsisten dengan cita-cita ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai partai modern. Ya, terbukti dengan ya kekuasaan kini menumpuk pada keluarga pendiri partai di mana SBY dan anaknya menjadi orang kunci, memegang posisi kunci. Sekjen itu adalah orang kedua ya dalam organisasi itu, sekjen orang kedua. Orang pertama ketua umum, ya, orang ketiga baru bendahara. Bendahara itu kan cuma kasir, tapi ketua umum dan sekjen itu adalah dua orang dengan yang pangkatnya tertinggi dalam organisasi partai politik, ormas, dan lain-lain. Ya. Lalu komentar lain juga mengaku khawatir, para pejabat yang juga mengurus partai dinilai akan sulit berkonsentrasi pada tugasnya. Bagaimana Bapak melihat hal itu? Karena orang mengkhawatirkan dan meragukan, ya, nanti SBY dengan tambah jabatan baru sebagai ketua umum partai, dia makin berkurang waktunya mengurus negara. Lalu dijawab gitu ya. Tapi tentu itu bukan jawaban yang meyakinkan. Walaupun misalnya ketua umum melimpahkan 90% urusan partai kewenangan ketua umum kepada ketua harian, tetap saja ya, secara kultural maupun organisasi, secara budaya politik yang sedang hidup maupun secara organisasi, ketua harian ataupun wakil ketua umum pasti akan meminta waktu dari ketua umumnya pasti akan berkonsultasi dengan ketua umumnya, pasti akan mendengar pandangan dari ketua umumnya. Ketua umum ya, dengan dia harus melayani konsultasi, harus menjawab permintaan, memberikan pandangan, arahan, dia pasti terpakai waktunya dan pikirannya. Jadi tidak mungkin ya tidak berkurang ya, perhatian pada urusan negara. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.